وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما بعد. Kita sudah mengirab atau bisa mengirab marartu bi zaidin marartu bi rijalin marartu bi muslimatin. Kita dapat mengirabnya Zaidin, demikian juga Rijalin dan Muslimatin, semuanya majrur biha bijar mahfud bilba, dan tanda khobarnya adalah kasrah. Sekarang bagaimana mengirab maratu biabika, maratu birajulaini, maratu bilmuslimin. Ya, karena dalam tiga kata ini tidak ada kasrahnya. Kadam najurum wa malya'u wa takunu alamatil khafdi di salah satu mawadi'ah. Adapun ya menjadi tanda khafat pada tiga tempat. Bilasmil khamsah wa bitasniyah wa jam'i. Qala Muhyiddin wa aqulu lil ya'i salah satu mawadi'ah. Ya memiliki tiga tempat. Takunu yani ya bikul wahidin minha dalatan, ya tersebut menjadi di setiap tempat tadi dalatan penunjuk ala khabdil ismi, atas khabdnya satu isim. Tiga tempat tersebut adalah al-mu'idul awal, tempat yang pertama adalah al-asmul khamsah. Waqad araftaha, dan engkau telah mengetahui ta'rifnya. Ya. Warafta surutu i'rabiha kama sabbima sabaq. Dan juga engkau telah tahu syarat-syarat i'rab asmal hamzah di'rab dengan huruf. Apa syaratnya dia dirafa dengan waw? Apa syaratnya dinasab dengan alif? Sekarang apa syaratnya di khafat dengan ya? Ya, empat syarat yang umum untuk semuanya, satu syarat tambahan bagi fu, dan dua syarat tambahan pada fu, pada zu. Qala wa dzalika, dan tanda ya menitanda kasrah pada asmul hamzah itu nahu seperti salim ala abika sabaha kuliyom. Salim fil amr mabni ala sukun, ala harfu jar abika. Abi ya majrur dengan sebab kemasukan huruf jar ala abi. Apa tandanya khafadnya dengan apa kita katakan khafadnya dengan dia? Kenapa tanda khafadnya ya? Karena dia termasuk asmul hamzah. Abi mahfud, tanda khafadnya adalah ya karena dia asmul hamzah. Abi mudhaf, kaf itu dhamir kaf mudhaf ilai. Ya. Ucapan salam kepada ayahmu di setiap pagi hari. Setiap pagi di setiap harinya. Wa nahu la tarfa' sautaka ala sauti akhika al-akbar. Jangan kau mengangkat suaramu, meraskan suaramu di atas saudara, di atas suara saudaramu yang lebih tua. La nahiyah. Tarfa bil mudhari majzum bila nahiyah. La nahiyah majzumkan. Sauta maful bih. Dan yang mudhaf, kaf mudhaf ilai, ala harfu jar, sauti mahfud. Kena masukkan ala. Sauti mudhaf, akhi mudhaf ilai. Akhi mudhaf ilai. Apa tanda khafadnya akhi? Ya. Kenapa? Karena dia asmal hamzah. Ya, di sini sudah kita dapatkan dua contoh bahwasanya isim yang khafad itu dengan apa? Bisa dengan huruf jar, bisa dengan idhafah, ya, dan dengan sebab menjadi tabi', yaitu di antara adalah na'at. Al-akhbari juga khafad. Kenapa? Karena dia na'at bagi akhi. Ya, huruf jar itu bisa majrur, bisa mahfud dengan sebab kemasukan huruf jar atau menjadi mudhaf ilai atau idhafah atau karena sebab menjadi tabi', di antaranya adalah na'am. Wa nahu la takun muhibban li dhil mal illa an yakuna muaddaban. Jangan kamu mencintai seorang memiliki harta kecuali kalau dia seorang yang beradab, ya, dengan adab yang baik. La sama tadi, harup apa? La nahiyah. Takun fil mudhari majzum dengan la nahiyah. Mana fa'ilnya? Fa'il tidak ada. Takun tidak ada fa'ilnya. Kenapa? Karena kana yakun fi'il naqis, dia ada fa'ilnya, ada isimnya. Isim kana. Mana isimnya? Domir. Takdirhu anta. La takun, jangan kamu muhibban, ini khobar kana. Khobar kana. La marfudar. Zi ini syahidnya. Zi termasuk asbal khamsah. Dia mahfud. Kenapa mahfud? Karena sebab didahului, dimasuki lam dan merupakan huruf jar. Di mahfud. Bilam. Apa tanda khafadnya? Ya. Kenapa? Karena dia termasuk asbal khamsah. Di mudhaf al-mudhaf ilai. Qala fa kullun min abika wa akhika wa dhil mali, masing-masing kata dari abi, akhik, dhil mal mahfudun. Kenapa mahfud? Lidhuli harfil khafdi adai, karena kemasukan huruf khafd kepada dia. Apa benar? Ya, jawabannya ada kekeliruan. Ya, demikianlah kita manusia. Tidak ada yang sempurna kecuali kita Allah Azza wa Zal. Ya. Ucapan beliau, lihuduhu li harfil khafdi alai. Ya, yang sahih, yang benar, dikasih catatan. Sebagiannya, mahfud kena kemasukan huruf khafd, yaitu abika dan apa? Dhimal. Adapun akhika, dia mahfudnya kenapa? Karena sebab idhafah menjadi mudhaf ilai. Ya. Dikasih catatan. Ucapan beliau di dhuhur harfi al-bandai ini apa namanya? Dikasih catatan. Qala wa alamatu hafdihi al-ya. Tanda khafdnya apa? Ya. Wal kaf fil awwalaini dan muhatab. Kaf dan muhatab. Awalain pada abika dan akhika. Kaf yang mudhaf ilaih. Dan muhatab. Wa yang mudhafun ilaih. Mabni al-fathi fi mahal khafat. Wa kalimatu mal fil masdar tsalits juga mudhaf ilaih. Majrurun bil kasrah dhahirah. Ini catatan tadi, baca catatan, diingat ucapan beliau. Abika, akhika, dilmal, mahfud dengan huruf khafad. Ini dengan catatan tafsil. Kalau abika wa akhika betul, saya ulangi, kalau abika dan ri betul, dia majrur dengan huruf khafad. Adapun akhi, mahfudnya dengan sebab mudhaf ilaih. Ala sauti akhik, sauti mudhaf, akhi mudhaf ilaih. Qara al-mawdi'u tsani al-musanna. Ya mujtada khafad pada musanna. Wa dhalika nahu unzur ila al-jundiyaini. Ya, lihatlah olehmu, lihatlah dua tentara itu. Jundiyain. Asyahid jundiyain. Dia majrur atau mahfud bi'ila. Apa tanda khafadnya? Ya. Kenapa tanda khafadnya ya? Karena dia musanna. Musanna. Wadahu salim ala sadiqaini. Salim ala sadiqaini. Syahid sadiqain. Ya, ala hujar sadiqaini majrur dan mahfud bi'ala. Apa tanda khafadnya? Ya. Kenapa? Karena dia musanna. Wa kullun minal jundiyaini wa sidiqaini mahfud. Kenapa? Liduhul harafil hafid alaih. Karena kemasukan berfafat kepada dia, masuk padanya. Wa alamata khafdi al-ya al-maftuh ma'qablaha al-maslum ma'ba'daha. Wa kullun minal jundiyaini wa sidiqaini musannan li'anau dadun al-asnaini. Karena musanna, karena dia menunjukkan dua. Yang terakhir kata beliau, al-mawdi'u tsalits jam'u al-mudzakkar tsalits. Nahu raditu 'anil bakrin. Ya, raditu fi al-fa'il 'an harfu jar bakrin majrur mahfud bi'an. Apa tanda jarnya? Ya. Kenapa tanda jarnya ya? Ya, karena dia jama' mudzakkar tsalits. Dari mana tahu dia jama' mudzakkar tsalits? Karena dia, ya, huruf sebelum ya-nya di kasrah dan huruf setelah ya-nya di fathah. Wa nahu nazartu ila al-muslimin al-khashi'in. Nazartu fil fa'il ila harfu jar al-muslimin majrur ya mahfud bi ila. Apa tanda khafadnya? Ya, kenapa? Karena dia jama' mudzakkar salim. Dari mana tahu jama' mudzakkar salim? Dari mana tahu itu mudzakkar salim? Karena huruf sebelum ya-nya di kasrah, huruf setelah ya-nya di fathah, al-muslimin. Al-khashi'in juga mahfud. Kenapa mahfud? Karena dia tabi', dia na'at bagi al-muslimin. Mahfud karena dia na'at. Apa tanda khafadnya? Juga ya. Kenapa? Karena dia juga jama' mudzakkar salim. Qala wa kullun minal bakrin wal muslimin mahfud. Kenapa? Liduhul li harfil khafdi alaih. Karena bakrin dan muslimin kemasukan huruf khafd. Wa rabata khafdihi al-ya al-maksur ma'qabra al-maktum ma'bada. Wa kullun minhuma, dan masing-masing dari keduanya jama' mudzakkar salim. Ini yang kedua. Allahu a'lam. Insyaallah.